Kang Mas. Ngerti nono Kang Mas. Sejatine ati ki pengen ngesira. Sedina ping pitu yen kuwi keputusanmu, aku ora bakal gondeli lumamu ninggalke aku. Aku rali lo yen siramu lunga senajan dodo ngempeting loro, aku ragu woso mengeng siramu sing tak jaluk jujur atimu. Muka siramu racitro senajan adoh nengkono, siramu tansah mancing ono ing mripat lan coto budalo, tak tunggu kowe ning pati. Aku numpak apa mas? Kowe numpak bis coyo. Aku jemput. Iya aku tak jemput kowe ambulan. Aku tahu mendung. Bulannya mana kok gak ada? Bulannya kan udah cepet. Rungono suara hati kurir. Apa mas Romi? Ririn jalan tak tunggu.